sudah dan sepi tahan patah di layar terlena. Sang unggas berlalu lemah lunglai di sana, melakap senja merah di bahtera derita. Keindahan memberu dalam kerinduan, melapaskan kasih, meniti harapan. Kembang kian layu menegang bicara yang sering mencegah. Di manakah kita, kemana arahmu? Di hujung rimba ini ku terlalu. miskin yang mengerti pada pelanginya menjadikan percintaanku bersinar bercahaya ilawan cintamu memaksaku

kembali rakaman pena di diary. Cinta kita tak pernah tenggelam. Sedarlah aku siratannya.